Sebagian umat Islam suka pergi ziarah ke makam para wali atau orang-orang pintar yang dekat dengan Allah. Tujuannya doa minta kepada para wali itu. Yang katanya wali-wali itu orang yang dekat dengan Allah. Salahnya di mana kalau Nabi SAW tidak ajarkan meminta pada yang telah wafat? Ajaran ini terus berkembang. Ya. Bagaimana dakwah kepada mereka yang masih seperti itu? Kalau ditanya salahnya di mana? Salahnya karena berdoa kepada benda-benda mati. Dan Nabi SAW tidak pernah contohkan. Saya yakin kalau tadi saudara kita yang bertanya ini hadir dari awal, ini pasti faham. Ini kan pelan-pelan tadi kita jelasin tuh contoh-contohnya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyuruh para sahabatnya minta atau datangin kuburan para nabi-nabi yang jelas-jelas mulia-mulia. Cari kuburan Nabi Syuaib ya, berdoa di sana. Cari kuburan Nabi Hud, cari kuburan Nabi Musa, cari kuburan Nabi Adam. Tidak pernah ada riwayat masalah itu. Belum pernah ada riwayat, bahkan Nabi SAW sendiri tidak melakukannya. Maksudnya kan Nabi contohin dong sebagai orang yang terbaik. Maksudnya dicontohin. Nabi mestinya kan Nabi bisa keluar tuh dari Madinah. Cari kuburan Nabi siapa? Nih ya, kuburannya Nabi Fulan ya. Lakukan seperti ini. Pernah gak Nabi gitu? Gak pernah. Tidak pernah sama sekali. Nabi contohin datang ke kuburan yang ada di situ, kuburan Baqi Madinah. Contohin caranya. Doain, berikan salam, doain. Titik, gak lebih yang lain. Nabi SAW tidak pernah melakukan hal-hal yang sekarang banyak dilakukan oleh orang-orang ini. Jadi itu perbuatan salah jelas. Kalau ditanya di mana salahnya, jelas itu salah. Dan lebih parah lagi saya bilang tadi contoh-contohnya, mereka datang ke kuburan orang yang hidupnya fasik ini, atau kuburan yang tidak ada orangnya, dibuat-buat, gitu kan? Dibuat-buat semua. Maka ini semua perbuatan yang semestinya jelas salah. Bagaimana kita harus lakukannya? Kita nasihatin, nasihatin. Kalau kita menziarahi kubur orang Muslim, orang alim kah, bukan orang alim kah, orang saleh, kuburan muslimin, sunnahnya mendoakan. Boleh. Ini boleh datang doain mereka. Ya Allah ampuni, ya Allah maafkan, ya Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga, ya Allah terima amal-amalnya, ya Allah ganti dosa-dosanya jadi pahala. Boleh. Silakan. Tapi kalau kita minta, mudahkan urusan saya, penuhi hajat saya, ini semua syirik. Yang dari tadi kita bahas ini nih, gitu kan? Tidak boleh seperti itu. Kita doain boleh, kita ziarah kuburan boleh. Bukan tidak boleh ya. Tapi jangan minta sama mereka. Minta kepada pemilik kuburan itu, Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dimaksudkan. Allahu a'lam.